Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحمد لله معاشر المسلمين معاشر الإخوة والأخوات في الدين رحمكم الله kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, serta ikhwah dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah Al-Mubarak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan kita kembali di dalam rahmatnya dan kasih sayangnya di masjid yang selalu kita makmurkan dengan salat berjamaah, dengan kajian-kajian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dipertemukan dalam majelis ilmu yang mulia, dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat yang menjelaskan tentang manhaj, metode pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalan yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditetapkan di atasnya sampai di akhir hayat kita, yang itu merupakan ciri keselamatan, ciri seorang hamba yang akan dimudahkan untuk mendapatkan husnul khatimah di akhir hidupnya. Barakallahu fikum, kita bertemu kembali dalam kajian kita melanjutkan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, Kun Salafiyan Alal Jaddah, jadilah engkau seorang pengikut manhaj salaf yang sejati. Seorang pengikut manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Kitab yang ditulis oleh guru kita, Syekh kita, Syekh Abdus Salam bin Salim As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah, saat ini kita sudah di pertemuan yang lalu telah kita banyak membahas mengenai manhaj salaf, bahwa jaminan keselamatan, jaminan untuk selalu menempuh jalan yang lurus adalah dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itulah pemahaman salaf. Orang-orang yang menisbatkan diri kepadanya dikatakan sebagai salafi dan salafiyun, dakwah salafiyah. Dan ini bukanlah istilah yang baru sebagaimana sudah kita lewati pembahasannya. Sudah kita kaji dan sudah kita bahas ciri-ciri manhaj salaf dan ciri-ciri manhaj yang menyimpang dari pemahaman mereka. Tujuannya agar kita mengetahui kebenaran dan menjauhi keburukan. Karena inilah metode Al-Quran dalam menjelaskan pemahaman Islam yang benar, selalu disertai dengan, setelah menjelaskan kebenaran secara terperinci, juga menjelaskan kebatilan dengan terperinci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami memerinci, menjelaskan dengan detail, dengan rinci ayat-ayat kami, dan supaya jelas jalannya orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Sahabat yang mulia, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, pernah mengatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata ayyudrikani fa'aqa'a fihi. Biasanya orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, tapi aku justru bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan dengan rinciannya, karena aku khawatir nanti aku akan mendapati keburukan tersebut. Karena tidak faham maka aku pun terjerumus ke dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah kesempurnaan Islam. Inilah kesempurnaan dan lengkapnya petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemahaman para sahabat yang menjelaskan Islam dengan rinci, sehingga kita semakin mantap berpegang teguh dengan kebenaran dan semakin kuat untuk meninggalkan keburukan. Barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Di pembahasan kita yang terakhir, kita sudah sampai di bab yang ketujuh atau pembahasan yang ketujuh dari kitab ini, yaitu tariqul khalas. Tariqul khalasi wan najati huwa bil ittiba'i wa tarkil ibtida'. Jalan untuk selamat, jalan untuk melepaskan diri dari penyimpangan tadi. Ingat, ini penyimpangan yang kalau sudah menimpa hati maka dia akan mengikatnya. Syubhat. Ya, tidak dirasakan atau tidak disadari orang yang terjerumus ke dalamnya bahwa dia sudah termakan syubhat tersebut. Dan antum perhatikan, yang namanya syubhat rata-rata menimpa orang yang kelihatan punya semangat dalam beragama. Makanya susah untuk bisa lepas darinya kecuali orang-orang yang diberi taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin ada manusia yang akan bertobat dari sesuatu yang dianggapnya kebaikan? Apakah mungkin dia akan mau mendengarkan nasihat untuk meninggalkan sesuatu yang dianggap dia menegakkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Antum masih ingat nukilan yang pernah kita sebutkan dari Imam Malik bin Anas rahimahullah taala, dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Inna akwaman ibtagawul ibadata wa tarakul ilma fakharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisuyufihim walau ibtagawul ilma lamana'ahum min dhalik. Ada sekelompok orang semangat beribadah. Masya Allah, hukum asalnya orang semangat beribadah terpuji atau tercela? Kita katakan terpuji, semangat. Tapi yang dihadapi syaitan yang pandai menipu daya manusia, yang digoda oleh syaitan bukan cuma orang yang malas, orang yang rajin pun digoda. Dan tentu akan disesuaikan godaannya dengan kondisinya. Beda dengan cara menggoda orang-orang yang jauh dari agama. Mereka-mereka ini semangat beribadah, ingin berjuang membela Islam, tapi apa yang terjadi? Mereka meninggalkan ilmu. Belajar-belajar terus, kapan berjuangnya? Itu prinsipnya mereka. Apa yang terjadi kata Imam Malik? Akhirnya mereka keluar membawa pedang, memerangi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang dikafirkan, dihalalkan darahnya. Ya, yang berbeda kemudian dianggap bisa ditumpahkan darahnya. Itu yang terjadi. Inilah orang-orang Khawarij. Secara penampilan dan semangat kelihatannya semangat memperjuangkan Islam. Akhirnya mereka keluar memerangi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka dulu yang memerangi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Coba antum bayangkan, para sahabat generasi yang terbaik. Sudah pernah kita sebutkan kemarin. Mereka membunuh Utsman ibn Affan, rajulun tastahyi minhul malaikatu. Orang yang malaikat saja malu kepadanya. Kalau bukan karena syubhat, kira-kira apakah ada orang yang melakukan seperti ini? Kita membunuh orang muslim biasa saja, orang muslim yang berdosa atau pelaku dosa besar misalnya, apakah halal darahnya? Kan tidak. Dosanya besar. Apalagi membunuh sekelas sahabat. Sahabat yang paling utama, Khulafaur Rasyidin. Syubhat. Antum ketahui, Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman ibnu Muljam atau ibnu Muljim, dia menganggap perbuatannya itu adalah amal ibadah yang paling diharapkan, paling bisa mendapatkan pahala yang paling tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Syubhat. Sudah parah kesalahannya membunuh hamba-hamba Allah yang termasuk yang terbaik, yang sempurna imannya, tapi mereka menganggap itu sebagai bagian dari memperjuangkan Islam. Makanya kata Imam Malik tadi apa? Walau ibtagawul ilma lama na'ahum min dhalik. Seandainya mereka mau belajar ilmu, maka ilmu akan mencegah mereka dari keburukan tersebut. Inilah keistimewaan Ahlu Sunnah. Dan inilah ciri-ciri orang-orang yang akan menempuh jalan sunnah insyaAllah dengan selamat. Yaitu sabar belajar. Sabar mengkaji. Sabar mengoreksi diri dengan dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Sabar menghadapi resiko ketika membela sunnah Rasulullah SAW. Sabar menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita belajar manhaj tidak pernah bosan. Apalagi di akhir zaman yang semakin banyak tantangan, karena yang menghadapinya orang-orang yang lemah iman, akhirnya dia ikut arus. Berubah sedikit demi sedikit. Tentu kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pembahasan yang disampaikan oleh Syekh di sini, Tariqul Khalas, jalan untuk selamat. Jalan untuk melepaskan diri dan selamat dari keburukan tersebut adalah dengan ittiba' wa tarkil ibtida'. Ittiba', mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan perbuatan bid'ah, salah faham terhadap sunnah. Ittiba' bukan cuma sekedar mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga mengikuti apa tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Ini yang tidak akan didapati oleh orang-orang yang misalnya mungkin dia pernah baca sebuah hadis di buku terjemahan, atau ada yang mengirimkan kepada dia sebuah hadis, langsung dia mengatakan, oh ini berarti sunnah, dia kerjakan. Tidak cukup dengan itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan definisi ittiba atau mutaba'ah mencakup dua hal. Ya, an yuf'ala mithlu ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mengamalkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala muradi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wajhi alladhi fa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan bagaimana tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Maka ini penting. Ada perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak boleh kita ikuti. Ada kan? Ada. Nabi SAW melakukan puasa wisol bersambung siang dan malam. Apakah boleh kita lakukan? Tidak boleh. Ada hal-hal yang khusus bagi Nabi SAW. Bahkan sebagian di antara para ulama ada yang menyebutkan sunnah jibiliyah. Ya, perbuatan dari Nabi SAW yang tidak ada anjurannya khusus. Yang jelas di sini perlu kita, ya, memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingan para ulama agar kita bisa mengamalkannya sesuai dengan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaksudkan petunjuk tersebut untuk kita amalkan. Inilah ittiba namanya. Jadi dengan cara kita belajar dan terus mengkaji, menetapi majelis ilmu, tidak ada berhentinya kita dalam menuntut ilmu. Tidak ada orang yang sudah mencapai tingkatan dia telah mengetahui semuanya. Tidak ada. Talabul ilmi hattal mamat. Menuntut ilmu sampai meninggal dunia. Ya. Salah seorang ulama ditanya, mata yasluhu lirrajuli an yatlubal ilma. Kapankah usia yang pantas bagi seseorang untuk menuntut ilmu? Apa kata ulama ini? Masaluhat bihil hayatu. Selama dia masih pantas, hidup. Tidak ada. Bahkan sudah pernah kita nukilkan. Apa ucapannya imam besar ahlu sunnah dari kalangan tabi'ut tabi'in. Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi, "Lau bu'itha ba'da mautika, madza tasna?" Kalau kamu dibangkitkan setelah kematianmu, apa yang kamu lakukan? "Atlubul ilma hatta ya'tiyani malakul mauti marratan tsaniyah." Saya akan menuntut ilmu lagi sampai malaikat maut datang mencabut nyawaku untuk kedua kalinya. Ini keistimewaan manhaj salaf. Ketika orang-orang sibuk dengan kebid'ahannya, sibuk dengan semangat yang tanpa bimbingan petunjuk, Ahlu Sunnah tidak pernah lepas dari majelis ilmunya. Ahlu Sunnah tidak pernah lepas dari kitabnya. Tidak pernah lepas dari menyelesaikan masalah dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali dengan bimbingan para ulama salaf. Inilah nasihat. Dan dengan cara inilah mereka akan selalu ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena istiqamah itu tergantung dari apa? Setelah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tergantung dari sejauh mana kita berpegang teguh dengan ilmu yang bermanfaat. Dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, dialah yang akan terbimbing mendapatkan hidayah untuk senantiasa menempuh jalan yang lurus. Baik, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak serta ikhwah yang hadir, ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Pembahasan kita kemarin sudah sampai beberapa dalil kita baca tentang perintah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita ingatkan lagi agar tidak lupa. Dan mengulang-ulang kebaikan. Tidak ada salahnya. Ya. Sampai di penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Abdussalam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Setelah perintah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Tentu juga dalil yang sangat banyak dalam Al-Quran dan Sunnah yang memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dibawakan di sini, qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda, ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Dan barang siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas petunjuk di hadapannya. Oleh karena itu tidak semua orang yang menyimpang dari sunnah itu dihukumi sama. Ada orang yang belum faham, kita sikapi dia seperti orang yang sakit, butuh obat, butuh dinasihati dengan cara yang baik. Beda dengan orang yang sudah faham, yang mungkin kalau kita menasihati dia, dia malah bisa mempengaruhi kita. Jadi barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas petunjuk baginya, wayattabi, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya. Maka nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia ke arah kesesatan yang ingin diikutinya. Dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam yang itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Maka di sini dikomentari oleh Syekh Abdussalam hafizahullah ta'ala, fattiba'u sabilil mu'minina wa humus sahabatu wa atba'uhum minal a'immatil mahdiyina bi ihsan huwa sabilun najah. Maka mengikuti jalannya kaum mukminin, berdasarkan ayat ini, mengikuti jalannya kaum mukminin yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa atba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari para imam ahlu sunnah yang selalu mendapatkan petunjuk Allah, yang setia mengikuti jalan sunnah, mengikuti jalan mereka dengan baik, inilah jalan keselamatan yang dijamin di ayat ini. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, keselamatan itu ada jalannya. Tentu manusia tidak ada yang sempurna, iya kan? Tidak akan mungkin dia bisa mengikuti jalan petunjuk dengan sempurna. Apalagi dalam urusan iman, para sahabat generasi yang terbaik. Tidak akan bisa kita mengikuti persis seperti mereka sempurnanya dalam urusan agama, dalam amalan lahir dan batin. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjamin orang yang berusaha lebih dekat dengan jalan mereka, setia terus belajar. Sikap-sikapnya terus disesuaikan dengan pemahaman para sahabat. Setelah itu pemahaman para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang selalu Allah subhanahu wa ta'ala adakan di setiap generasi sampai di akhir zaman. Ini sudah kita bahas kemarin. Waktu kita bicarakan tentang At-Ta'ifatul Mansurah. Mereka yang membawa pemahaman para sahabat. Oleh karena itu, para ulama ahlus sunnah wal jamaah setiap menasihatkan bagaimana menghadapi fitnah di akhir zaman. Setelah berpegang teguh, setelah berdoa kepada Allah tentu saja, karena dialah sebaik-baik pelindung dan penolong. Kemudian berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para salaf. Selalu mereka mengatakan apa? Merujuk kepada para ulama yang dikenal dengan semangat mereka berpegang teguh dengan Sunnah. Itu mesti ada. Apalagi dalam masalah-masalah yang besar. Tidak akan bisa seseorang itu memahami dengan pemahamannya sendiri. Sepandai apapun dia. Para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang mereka menghabiskan waktunya untuk belajar ilmu agama. Yang mereka menimba ilmu dari guru-guru yang sebelumnya. Sehingga mereka melihat sikapnya, akhlaknya, bagaimana ketenangan mereka. Ketika menghadapi fitnah, bagaimana sabarnya mereka di atas sunnah. Ini yang kita jadikan sebagai rujukan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Makanya sudah kita pernah sebutkan di antara makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau athar yang sahih tentang keburukan di akhir zaman. Ayyul tamasal ilmu indal asagir, ketika ilmu itu diambil dari orang-orang yang kecil. Bahkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang riwayat Bukhari Muslim ya, tentang munculnya tokoh-tokoh yang tidak berilmu di akhir zaman. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Ditanya berfatwa tanpa ilmu, akhirnya sesat dan menyesatkan. Ilmu diambil dari orang-orang yang kecil. Jelas as-sagir maknanya adalah ahlul bid'ah, kata Imam Ibn Mubarak. Termasuk kata para ulama, maknanya adalah ada sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, orang mengambil dari selain sahabat. Ada para ulama besar yang sudah kita kenal dengan ya keteguhan mereka berpegang teguh dengan sunnah, keimaman mereka. Ulama yang lebih senior. Tapi ditanya orang-orang yang di bawah. Ini fitnah. Termasuk makna tadi. Mengambil ilmu dari orang-orang yang kecil. Ini yang akan menjadikan fitnah di akhir zaman. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah, mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dan para ulama yang ittaba'uhum bi ihsan, mengikuti mereka dengan kebaikan, inilah jalan keselamatan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, selama kita belajar, selama kita setia menghadiri kajian-kajian sunnah, maka selama itu pula kita mendekatkan diri kita dengan petunjuk. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kamu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu akan mendapatkan petunjuk. Bagaimana mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu semangat mempelajari petunjuk beliau. Kan petunjuk beliau tertulis di dalam buku-buku para ulama. Jadi setiap menghadiri majelis ilmu ini mendekatkan kita dengan sebab hidayah, sebab penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya menuntut ilmu tidak ada selesainya sampai kita meninggal dunia. Dan inilah yang membedakan ahlus sunnah wal jamaah dengan pemahaman-pemahaman yang lain. Taib. Kata Syekh selanjutnya, walittiba'u innama yakunu sahihan bithalathati umurin tatalakhasu mimma sabaqa minan nususi wa hadhil umuru thalathatu hiya ittiba, yang merupakan tadi apa? Tariqul khalas, jalan keselamatan. Kata beliau, ittiba ini hanyalah dikatakan benar. Hanyalah bisa menjadi benar kalau terwujud padanya tiga perkara. Ya. Tiga syarat. Yang tiga syarat ini dirangkum dari dalil-dalil yang sudah dibawakan di pertemuan yang lalu, sudah kita bacakan Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah SAW. Tiga perkara ini menjadi syarat untuk dikatakan ittiba itu benar. Karena kalau cuma ittiba kan semua orang mengaku. Tidak ada orang yang mau dikatakan tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sampai pun orang-orang yang jelas-jelas menentangnya. Pasti dia menganggap dirinya yang paling nyunnah. Paling sesuai dengan sunnah. Ya. Wa kullun yadda'i wasolan bilaila. Wa laila la tukirru lahum bidzat. Ini syairnya orang Arab. Yang membantah orang-orang yang banyak mengaku-ngaku. Semua orang, semua laki-laki mengaku punya hubungan dengan Laila. Karena Laila ini terkenal dengan daya tariknya. Semua laki-laki mengaku punya hubungan dengan Laila. Tapi Laila tidak mengaku punya hubungan dengan mereka. Itu kenyataan. Ya, yang banyak terjadi dari pengakuan-pengakuan yang tanpa bukti. Makanya disebutkan oleh beliau, tiga perkara ini harus terwujud supaya ittiba itu dikatakan benar. Yang pertama, al-awwal, al-i'tisamu bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah gampangnya mengucapkan ini. Tapi siapa yang benar-benar melakukannya? Dia membaca Al-Quran dengan benar, dia menghafalnya mungkin. Setelah itu dia faham kandungannya. Setiap dia menjelaskan makna Al-Quran, dia tidak pernah luput dari menukil keterangan para ulama salaf. Tidak pernah luput dari menukilkan ucapan Imam Ibnu Katsir, ucapan Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ucapan Imam Ibnu Qayyim atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ucapan para ulama. Ya, kadang-kadang kita sendiri ada yang luput dari hal yang merupakan kebaikan besar seperti ini. Ada orang yang tidak sadar ketika dia menjelaskan perkara agama, di tengah-tengah penjelasannya dia akan menukilkan sebuah dalil. Kemudian dia sebutkan penjelasannya. Tentu orang yang mendengarkan mengatakan, wah ini penjelasan yang menarik. Padahal penjelasan ini mungkin bersumber dari pemikirannya sendiri. Anda siapa sehingga bisa menjelaskan Al-Quran? Makanya salah satu di antara wujud i'tisam, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, ketika kita sebagai penuntut ilmu sedang belajar, mendengarkan penjelasan Al-Quran dan sunnah dari guru kita, pantas kita bertanya, wahai ustaz, ini Anda menerangkan seperti ini, nukilan dari tafsir siapa? Hadis Rasulullah SAW yang antum bawakan ini sahih apa tidak? Dan kalau sahih itu pemahaman dari ulama mana? Karena kalau cuma sekedar menerjemahkan sesuai dengan arti letter lucknya, atau sekedar memahaminya sesuai dengan pikiran kita, semua orang punya pikiran, iya kan? Semua orang bisa memahaminya. Sudah kita ketahui, selama kita semakin dekat dengan al-i'tisam, berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah dengan makna yang sebenarnya, kita semakin dekat dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhir zaman ini kan apa? Ghalabatul hawa, dominasi hawa nafsu. Besar apa tidak? Besar. Semakin jauh zaman dari sunnah Rasulullah SAW, kebatilan semakin banyak. Hawa nafsu semakin mendominasi. Berarti kita harus hati-hati dalam pemahaman. Hawa nafsu itu bertentangan dengan petunjuk. Fala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan ikuti hawa nafsu, dia akan menyesatkan kamu. Makanya kalau ada orang belajar, ya, dia mengikuti penuntut ilmu, dia mengikuti kajian-kajian sunnah. Tapi kenapa ketika menghadapi masalah dia selalu menyimpang dari jalan salaf, para ulama ahlu sunnah wal jamaah? Berarti dalam dirinya ada hawa nafsu yang mungkin tersembunyi, belum diselesaikannya. Anda belajar tujuannya untuk meluruskan diri, untuk menjadikan hati kita benar-benar tunduk, memurnikan diri kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kalau antum baca kitab Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala waktu menjelaskan makna hijrah kepada Allah dan Rasulnya di kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah yang saya kaji secara rutin di setiap hari Kamis pagi, ya, di Rojak TV juga, itu beliau waktu menjelaskan masalah ittiba itu benar-benar rinci. Kita anggap ittiba ini, kebanyakan kita menganggap, wah saya sudah ittiba, saya sudah belajar sunnah, sholatku juga, saya baca dari kitab sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wudhuku juga begini. Padahal ittiba itu bukan cuma pengamalan anggota badan, ketundukan hati Anda ketika datang dalil. Bagaimana Anda ketika mau berubah, ketika ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun yang lain sudah Anda amalkan selama ini. Kemudian mencintai manusia, tidak berfanatik dengan pendapat orang yang kita kagumi. Ketika ada hadis Rasulullah SAW, ini prakteknya bukanlah perkara yang mudah kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, ini harus kita selalu koreksi pada diri kita. Kenapa? Karena kita lihat kenyataannya. Kenapa kita dalam kebaikan-kebaikan lemah? Kenapa kita belum merasakan manisnya iman ketika beribadah? Kalau kita jujur dalam berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, apakah kita mungkin dijauhkan dari petunjuk kebaikan seperti ini? Kan tidak. Berarti kita harus benar-benar banyak mengoreksi diri untuk membenarkan kembali pemahaman dan pengamalan kita tentang Al-I'tisam, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Thanian, yang kedua. Perkara atau syarat yang kedua, adamu tafarruqi wal ikhtilafi fil kitabi was sunnah. Tidak berpecah belah dan berselisih dalam memahami Al-Qur'an dan sunnah. Kita diperintahkan waktu membaca Al-Qur'an, ketika hati kita sedang tunduk dan memang ingin mengambil faedahnya. Kalau ada orang membaca Al-Quran tujuannya untuk sekedar memperdebatkan saja, sekedar mencari-cari yang mendukung pendapatnya saja, Rasulullah SAW katakan apa? Berhenti. Kumu anhu, berdiri darinya, pergi. Ya, ikra'ul Quran ma'talafat kulubukum fa'idha tafarraktum fakumu anhu. Hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Bacalah Al-Quran ketika hati kalian masih ingin bersatu, ingin mengambil kebaikan darinya. Kalau kalian berselisih, maka berdiri. Jangan sampai nanti kalian memperdebatkan Al-Quran. Subhanallah, ya. Larangan untuk berselisih, menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, ketika kita menghadapi masalah sebelum kita berpendapat, lihat dulu dalilnya. Merujuk dulu kepada keterangan para ulama yang menafsirkannya. Baru setelah itu kita membangun pendapat. Jangan dibalik. Karena kalau sudah berpendapat terlebih dahulu, kita akan berusaha mencocokkan dalil dengan keinginan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Taib, al-thalith, yang ketiga, syarat yang ketiga, al-thalithu an yakuna tiba'ul kitabi wa sunnati muqayyadan bifahmi salafis salih la bifahmi ghairihim. Hendaknya ittiba' kita, berpegang teguhnya kita dengan Al-Quran dan Sunnah dikaitkan dengan apa? Pemahaman salaf. Bukan dengan pemahaman selain mereka. Pemahaman salaf berarti harus ada nukilan dari para ulama salaf dalam kita memahami agama ini, apalagi dalam perkara-perkara yang besar. tidak dengan pemahaman selain mereka. Ya, oleh karena itu Al-Quran dan Sunnah kita selalu merujuk kepada tafsirnya, kita selalu merujuk kepada nukilan para ulama salaf ketika menjelaskan maknanya. Ini adalah syarat untuk dikatakan ittiba kita atau sikap berpegang teguh kita dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan benar. Dan inilah sejauh ini kita usahakan, sebesar dan usaha kita sejauh ini kita usahakan, ya, maka sebesar itu pula hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala akan limpahkan kepada hambanya. Adzan ya. Berapa menit? Ya. Baik. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, serta ikhwah dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah rahimakumullah, a'azzakumullah. Kata Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala selanjutnya, hadza wa inna min lawazimil ittiba tarkul ibtida'i fi dinillah wa qad taqaddama jumlatun minan nususi syar'iyyati allati ta'muru bil ittiba'i wa tuhadhdhiru minal ibtida'. Kata beliau, dan sungguh termasuk konsekuensi ittiba, meninggalkan lawannya, yaitu ibtida, perbuatan bid'ah. Dikatakan sebagai ahlu sunnah karena mereka jauh dari perbuatan bid'ah. Berarti konsekuensinya ittiba yang benar adalah meninggalkan bid'ah dan memperingatkan untuk menjauhi perbuatan bid'ah dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lalu telah dinukilkan beberapa dalil-dalil dalam syariat yang merintahkan kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan perbuatan bid'ah. Oleh karena itu tidak boleh seseorang ahlu sunnah memiliki pemikiran disebabkan karena kita memperingatkan masyarakat dari perbuatan bid'ah, akhirnya dakwah kita terhalangi, akhirnya kita dipersempit dan seterusnya. Subhanallah, ini konsekuensinya ittiba, bahwa terjadi penentangan di beberapa tempat dan itu sedikit dibandingkan dengan ya yang dialami oleh orang-orang yang lebih baik dibandingkan kita, itu sudah merupakan ujian dalam dakwah. Memang tentu saja memperingatkan umat dari perbuatan bid'ah di saat-saat mereka belum paham, tentu kita gunakan cara yang lemah lembut, bahasa yang baik. Tapi jangan kemudian muncul kesimpulan tidak perlu kita gunakan misalnya kata-kata bid'ah. Masya Allah, ini istilah syar'i diungkapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih sayang kepada umatnya dibandingkan kita. Yang jelas ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Wa qad basyara an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mutamassikina bi sunnatihi bi a'zama bisharatin wa akbari maqsadin wa akbaru maqsadin yatlubuhu kullu mu'minin. Ya, bi a'zami bisharatin wa akbari maqsadin yatlubuhu kullu mu'minin wa yas'a ila tahqiqihi wa yas'a ila tahqiqihi man kana fi qalbihi adna maskatin min imanin ala wa huwa al-fawzu bil jannati wan najati minan nar. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah beliau, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sebesar-besar kabar gembira, seagung-agung kabar gembira, dan sebesar-besar tujuan yang diinginkan oleh setiap orang yang beriman, ya, yang setiap mereka berusaha untuk mewujudkannya, setiap orang yang punya yang punya sedikit saja iman di dalam hatinya akan berusaha untuk mewujudkannya, yaitu meraih kemuliaan surga dan diselamatkan dari api neraka. Karena apa? Berpegang teguh dengan petunjuk beliau dan meninggalkan semua perbuatan bid'ah, segala sesuatu yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti setelah selesai salat Isya. Ya. Cukup sampai di sini karena sudah waktu azan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rojak TV dan pendengar radio Rojak serta ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Kita teruskan sedikit membaca lanjutan penjelasan dari Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala dalam kitab Kun Salafiyan Al-Jaddah. Jadi tadi setelah kita bahas termasuk konsekuensi ittiba adalah meninggalkan perbuatan bid'ah di dalam agama. Ya, karena ini termasuk sebab yang menyimpangkan hamba dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan dia lemah dalam ittiba. Kalau kita ingin selamat, ittiba. Dan termasuk yang menjadikan kita kuat dalam ittiba adalah menjauhi kebalikannya atau lawannya, yaitu ibtida. Ya, perbuatan bid'ah dalam urusan agama, baik itu dalam urusan yang berhubungan dengan ibadah apalagi yang berhubungan dengan masalah akidah. Taib, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada umatnya dengan sebesar-besar kabar gembira, yaitu meraih surga kalau mereka setia mengikuti petunjuk beliau. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, hadis yang sangat terkenal. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau. Qalu, para sahabat radhiyallahu taala anhum bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk surga? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannah." Barang siapa yang mentaatiku, yakni mengikuti petunjukku, ittiba, dialah yang masuk surga. Ini jaminan dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjaminnya. "Wa man asani," barang siapa yang menyelisihi petunjukku, yaitu berbuat bid'ah, melakukan perbuatan maksiat yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu bid'ah maupun dosa yang lain, ya. Barang siapa yang menyelisihiku atau bermaksiat kepadaku, durhaka kepadaku, maka dialah yang enggan untuk masuk surga. Jalan sunnah adalah jalan yang akan membawa kita kepada surga. Menyimpang dari jalan sunnah berarti menyimpang dari jalan keselamatan. Wa ayyu ibain wa rafdin li sunnati a'zamu min mukhalafati amrihi sallallahu alaihi wasallam. Wadhalika bil ihdasi fid dini wal ibtida'i fihi. Maka keengganan apakah, ketidakmauan apakah yang dan sikap rafdin, ya, keengganan apakah dan penolakan apakah terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih besar, ya. Jadi tidak ada keengganan dan penolakan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih besar daripada menyelisihi perintahnya, menyelisihi petunjuknya, yaitu dengan melakukan ihdath, mengadang-adakan hal yang baru dalam urusan agama dan melakukan perbuatan bid'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaknya takut orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya takut mereka akan ditimpa fitnah, bisa ditimpa penyakit dalam hatinya, kemunafikan, ditimpa hal-hal yang akan merusak imannya. Au yusibahum adzabun alim, atau ditimpa azab yang pedih. Ini peringatan menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi itu yang berhubungan dengan melakukan perbuatan bid'ah, tidak ada lagi sikap enggan dan penolakan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih besar daripada mengadakan perkara yang baru dalam urusan agama. Maka wajar kalau dakwah sunnah itu selalu mengingkari perbuatan bid'ah. Wajar. Setelah mengingkari perbuatan syirik dan penyimpangan-penyimpangan dari iman, tentu mengingkari perbuatan bid'ah. Ia tidak akan bisa lepas dari dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari dakwah salaf. Bukan hanya karena seperti tuduhan sebagian orang memang hobi menyalahkan, bukan. Ini merupakan bagian dari sikap berpegang teguh kita sendiri. Sebagaimana tauhid antum ketahui, ya. Konsekuensi seseorang yang berpegang teguh dengan tauhid seperti dijelaskan dalam kitab Al-Usulul Tsalatsah, harus ada apa? Al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri, iya kan? Dari perbuatan syirik, memperingatkan dan menjauhinya. Maka demikian pula, konsekuensi orang yang berpegang teguh dengan sunnah harus apa? Menjelaskan perbuatan bid'ah dan berlepas diri dari perbuatan tersebut. Ya. Bahkan orang-orang yang menentang perbuatan bid'ah dengan terang-terangan, setelah sampai petunjuk kepadanya, kita pun berlepas diri darinya, dari mereka. Ini adalah konsekuensi mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, "Alaikum bis sabili wa sunnati, fa innahu laisa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin." ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف وبدعة. Sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Alaikum bisabili wasunnah." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan jalannya kaum mukminin, jalannya para sahabat, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini petunjuk para ulama salaf sejak dahulu. Selalu mewasiatkan berpegang teguh dengan sunnah, bersabar di atas sunnah, bersabar untuk meniti jalan para sahabat. Karena memang dalil-dalil menunjukkan bahwa umat Islam di akhir zaman akan banyak yang berpaling dari jalan yang lurus ini. Kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentu saja. Sesungguhnya, tidak ada seorang hamba pun yang berjalan di atas petunjuk para sahabat dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, hamba ini berzikir kepada Allah, meneteskan air matanya karena takut kepada Allah, maka tidak mungkin hamba ini akan disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Maksudnya orang yang mengamalkan zikir kepada Allah kalau di atas sunnah, mengikuti pemahaman para sahabat, ini yang bermanfaat, menyelamatkan dari azab neraka. Tapi kalau orang itu kelihatannya berzikir, kelihatannya dia melafadzkan wirid, tapi tidak sesuai dengan sunnah, tidak ada petunjuk dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak bermanfaat bagi dirinya karena termasuk perbuatan bid'ah. Ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amal yang tidak ada contohnya dari kami, maka tertolak, bahkan berdosa dengan dosa yang sangat besar karena melakukan perbuatan bid'ah. Wa inna iqtisadan fi sabilin wa sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafin wa bid'ah. Dan sungguh bersikap sederhana, tidak berlebihan, ya, di atas jalan para sahabat dan mengikuti sunnah. Seandainya seseorang hanya melakukan amal-amal yang wajib, ditambah dengan mungkin sedikit amalan sunnah, amalan-amalan yang bersifat istihbab, anjuran di dalam Islam, tidak begitu banyak amal-amal yang dilakukan, tapi sesuai dengan petunjuk para sahabat dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini lebih baik dan akan menyelamatkan dia dengan izin Allah. Ini lebih baik daripada bersungguh-sungguh di jalan yang menyimpang dan bersungguh-sungguh di dalam perbuatan bid'ah. Iktisadun fi sunnati khairun min ijtihadin fi bid'ah. bersikap sederhana dalam mengamalkan sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam mengamalkan bid'ah. Karena perbuatan bid'ah semakin bersungguh-sungguh maka semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, semakin menyimpangkan hamba ini dari jalan yang lurus. Nauzubillahi min dzalik. Makanya ini konsekuensi mengamalkan sunnah. Tidak boleh seseorang itu turun semangatnya dalam mengingkari perbuatan bid'ah, tentu dengan cara yang baik. Karena ingat, sudah kita ingatkan kemarin, sudah kita sebutkan beberapa dalil, nukilan dari ucapan para ulama salaf. Di antara keburukan terbesar mendiamkan bid'ah atau membiarkan bid'ah tersebar di masyarakat, apa? Mematikan sunnah. Satu bid'ah hidup pasti sunnah yang jadi korban satu. Tapi semakin lama, dari tahun ke tahun banyak bid'ah yang hidup. Akhirnya apa yang terjadi? Seperti di akhir zaman sekarang, banyak sunnah yang berguguran, kebenaran tertutup di kalangan manusia. Ya, hatta idza turikati sunnatu qalu, hatta idza turika min asyai'un qalu turikati sunnah. Di kalangan manusia ini seperti asar dari sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Di akhir zaman nanti, saking sudah tersebarnya perbuatan-perbuatan buruk dan asingnya sunnah di kalangan masyarakat, kalau di masa tersebut ditinggalkan perbuatan bid'ah, manusia akan mengatakan apa? Sunnah telah ditinggalkan. Telah terbalik pemahaman manusia. Jadi hidupnya bid'ah akan menggugurkan sunnah. Salah seorang ulama salaf mengatakan, ma ya'ti 'alan nasi min 'amin illa ahdathu fihi bid'atan wa amatu fihi sunnatan hatta tahyal bid'au wa tamutu sunan. Tidaklah datang kepada manusia satu tahun, satu masa, kecuali di tahun tersebut mereka akan menghidupkan satu bid'ah dan mematikan satu sunnah. Harus hidup lawannya, mati kebalikannya. Satunya hidup, yang lain gugur. Sehingga lama-kelamaan bid'ah-bid'ah akan banyak yang muncul dan sunnah-sunnah yang akan berguguran. Inilah kenapa orang yang berpegang teguh dengan sunnah di akhir zaman menjadi ghuraba, asing. Karena banyak orang yang mengamalkan amalan-amalan bid'ah, kemudian pengingkaran atau nasihat untuk meninggalkannya tidak semangat atau tidak dihidupkan oleh orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau selanjutnya, wa inna man ta'ammala nususal kitabi wa sunnati wajada annal bid'a fid dini muharramatun wa mardudatun ala ashabiha min ghairi farkin baina bid'atin wa bid'ah wa in kanat tatafawatu darajatu tahrimi bihasabi naw'iyatil bid'ah. Dan sesungguhnya orang yang memperhatikan dengan seksama dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, dia akan mendapati bahwa perbuatan bid'ah dalam agama itu muharramah, diharamkan. Kata para ulama, kedudukannya melebihi dosa besar. Dia dibawa perbuatan syirik, bayangkan. Tapi kalau perbuatan itu diharamkan, orang melakukannya berdosa apa tidak? Dosanya dosa besar. Jadi bukan cuma tertolak, tapi berdosa. Bagaimana mungkin ini akan kita biarkan saudara kita, sama muslim, yang kita cintai mereka karena Allah, tanpa kita tegur atau kita luruskan pemahamannya. Kita mengikuti ucapan sebagian orang-orang yang ya tidak ingin diusik amalnya, dibiarkan saja mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada dasarnya tersebut. Wa mardudatun, dan tertolak. Ya, fahuwa raddun, tertolak kepada orang yang melakukannya. Tanpa ada perbedaan antara satu bid'ah di antara bid'ah yang lain. Maksudnya bid'ah dalam urusan, sepanjang itu urusan agama, baik itu dalam ibadah maupun dalam urusan akidah, apalagi baik itu amalan-amalan yang bersifat misalnya zikir atau bacaan-bacaan dan yang lainnya. Meskipun memang tentu saja tingkat keharamannya akan berbeda-beda sesuai dengan jenis bid'ah itu sendiri. Tidak akan mungkin disamakan antara bid'ah-bid'ah yang besar seperti bid'ah khawarij, bahkan ada bid'ah yang kufur, misalnya orang-orang yang menolak atau mengingkari semua nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti Jahmiyah misalnya, disamakan dengan perbuatan bid'ah yang Tidak sampai pada tingkatan tersebut. Mesti berbeda-beda. Cuman apa? Kaidahnya, meskipun perbuatan bid'ah itu asalnya kecil, hanya orang yang misalnya berzikir dengan cara yang tidak sesuai dengan sunnah, tapi namanya perbuatan bid'ah karena dianggap baik, maka lama-lama kan besar, karena akan ditambah, dimodifikasi, akan didatangkan lagi yang baru, dihiasi, dikerjakan, akhirnya menjadi besar. Pernyataan Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah, wa'lam anna saghiral bida'i ya'udu hatta yasira kabiran wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadhil ummah. Ketahuilah, perbuatan bid'ah yang ada, yang awalnya kecil, pasti akan berulang dan terus dilakukan sehingga lama-kelamaan menjadi besar. Dan demikianlah semua bid'ah yang terjadi di umat ini. Ini pernyataan dari Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah. Imam Abu Muhammad Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah. Semua bid'ah yang terjadi di umat ini awalnya kecil. Namanya perbuatan bid'ah kan tidak disadari sebagai keburukan. Maka pasti akan berulang. Orang satu bertobat, akan muncul tokoh yang lain yang akan menghidupkannya. Contoh kata para ulama, bid'ah khawarij. Ya, disebutkan di dalam sebuah athar yang sahih. Ketika siapa sahabat yang mulia, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, manggil Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu untuk mengingkari orang yang membuat halaqah-halaqah di masjid untuk berzikir dengan menggunakan kerikil. Hadisnya terkenal. Ya, dan hadisnya sahih. Disebutkan di dalam sebagian riwayat hadis ini, ternyata mereka-mereka yang kemudian diingkari oleh Ibnu Mas'ud dengan athar yang sangat terkenal, ya. Di akhirnya beliau mengatakan, wa kam mim muridin lil khairi la yusibahu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, dia tidak pernah mendapatkan kebaikan tersebut karena jalannya salah. Ternyata disebutkan di dalam sebagian jalur riwayat ini, ya, seorang tabi'in yang meriwayatkan kisah ini mengatakan, ra'aitu 'ammata ulaikal hilaqi humul ladzina yata'inuna yaumal ma'al khawarij yauman nahrawan. Aku melihat kebanyakan mereka yang hadir di halaqah yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud tersebut, ternyata mereka yang bergabung bersama orang-orang khawarij memerangi kami para sahabat kaum muslimin yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Lihatlah, dari bid'ah berzikir menjadi bid'ah apa? Khawarij. Siapa yang menyangka seperti itu? Ini kalau dibiarkan, tidak diingkari, maka sesuatu yang kelihatannya kecil ini akan berulang karena dianggap sebagai perbuatan yang baik. Naudzubillah min dzalik. Makanya ini yang menjadikan kita waspada daripada perbuatan bid'ah, ya, dari syubhat, sesuatu yang kita anggap baik padahal tidak ada dalilnya, karena itu akan menjadi penyakit hati, penghalang keimanan yang kuat, akhirnya membinasakan hamba tersebut. Naudzubillah min dzalik. Barakallahu fikum ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Insyaallah cukup sampai di sini apa yang kita baca dan bisa kita jelaskan di kesempatan kajian malam hari ini. Mohon maaf jika ada yang kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Insyaallah kita akan lanjutkan di kajian berikutnya di bulan depan insyaallah. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita jawab ada pertanyaan yang masuk. Pak Ustadz, saya sedikit-sedikit mengenal sunnah. Jangan sedikit-sedikit, yang banyak. Karena mengenal sunnah ini bukan seperti pembagian makanan yang kita ya harus makan sedikit karena malu kalau makan banyak. Orang semakin banyak dalam kebaikan sunnah semakin baik. Ya. Jadi jangan malu-malu mengenal sunnah. Justru kita mengambil sebanyak-banyaknya. Kalau paling sedikit, berdoa kepada Allah dan terus memperbanyak kebaikan kita. Tapi ada kebiasaan yang sulit ditinggalkan, yaitu merokok. Apakah rokok termasuk dosa besar? Iya, sesuatu yang diharamkan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan antum untuk meninggalkannya. Pertama, kalau kita sudah mengetahui keburukannya rokok, karena rokok itu mencelakakan diri kita sendiri dan mencelakakan orang lain. Kata Rasulullah SAW, la dharara wa la dirar. Tidak boleh kita mencelakakan diri sendiri dan mencelakakan orang lain. Dan banyak dalil yang menyebutkan tentang haramnya perbuatan ini. Yang kita lakukan adalah pertama kita berdoa kepada Allah dan sungguh-sungguh meninggalkannya. Kemudian mengganti kebiasaan merokok ini dengan hal-hal yang bisa memalingkan kita darinya. Contoh kita menggunakan siwak misalnya, atau apa saja. Insya Allah sesuatu itu kalau kita baca keburukannya, apalagi ya semua orang-orang yang paham tentang kesehatan, dokter sepakat juga mengatakan bahwa ini mendatangkan kemadharatan bagi kita. Bahkan sebagian dari para ulama berdalil dengan hadis-hadis yang menyebutkan haramnya melakukan perbuatan bunuh diri, tentang haramnya rokok karena perlahan-lahan membinasakan manusia. Naudzubillah min dzalik. Belum lagi masalah menghambur-hamburkan uang, ya, membuang-buang harta, dan banyak dalil yang menyebutkan tentang dilarangnya perbuatan merokok ini. Oleh karena itu, kalau kita baca dan renungkan tentang keburukannya, maka kita akan berusaha untuk meninggalkannya, tentu dengan selalu meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya berenang di tempat yang ikhtilat? Sudah antum ketahui, jelas tidak diperbolehkan. Ya. Sedangkan ikhtilat secara umum dilarang, apalagi di tempat berenang yang kemungkinan besar akan terlihat aurat. Maka ikhtilat ini sudah kita ketahui merupakan keburukan yang sangat besar, apalagi di tempat seperti ini. Apa syarat yang harus dipenuhi jika kita ingin berenang, baik laki-laki maupun perempuan? Ya, syaratnya menutup aurat dari orang yang tidak boleh melihatnya. Ya, harusnya dihususkan tempat bagi laki-laki tersendiri dan bagi perempuan tersendiri. Dan untuk perempuan tentu dia lebih harus tertutup lagi, tidak di tempat-tempat yang umum, karena ada peluang misalnya laki-laki masuk atau padahal tidak penjaganya, atau ada peluang misalnya orang yang mengambil gambar kemudian disebarkan. Naudzubillah min dzalik. Nah, apakah benar surga seorang suami ada pada ridho ibunya dan seorang istri ada pada ridho suaminya? Kan seorang istri juga punya ibu, bagaimana penjelasannya? Iya. Ketika seorang suami telah berkeluarga, tentu dia tetap punya kewajiban untuk mencari keridhaan ibunya. Dan betul, kalau dikatakan keridhaan ibunya itu adalah sebab untuk surga baginya. Ya. Sementara seorang istri, jelas hadisnya Rasulullah SAW, fa innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu adalah surga atau nerakamu. Cuman di sini tentu saja ketika seorang istri itu punya ibu, bukan berarti dengan itu dia akan menelantarkan ibunya. Ya. Dia bicara baik-baik dengan suaminya untuk dia juga bisa melayani ibunya atau membantu ibunya sesuai dengan kemampuannya. Setelah dia menikah, tentu dia paling wajib untuk mengurus keluarganya, suaminya dan anak-anaknya. Adapun ibunya sendiri, kalau seandainya ada saudaranya yang lain yang bisa mengurusnya, kalau tidak maka dia minta sama suaminya untuk mungkin tinggal bersama mereka, ya, agar tetap dia bisa menunaikan kebaikan-kebaikan kepada orang tuanya, juga bisa menunaikan tanggung jawabnya kepada suaminya. Nah, apa hukumnya apabila seorang perempuan pergi berhaji tanpa mahramnya? Ada hadisnya dari Rasulullah SAW, hadis yang sahih. Di samping hadis yang umum secara larangan dalam Sahih Muslim, ya, la tusaffirannal mar'atu illa ma'ahadhu mahram, hadis sahih, tidak boleh seorang perempuan melakukan safar kecuali bersama mahram. Kemudian hadis Rasulullah SAW yang sangat terkenal, hadis sahih, dinyatakan sahih juga oleh Syekh Al-Albani, ketika seorang sahabat yang sudah mendaftarkan diri untuk melakukan peperangan jihad di jalan Allah, kemudian istrinya berhaji padahal hajinya bersama Rasulullah SAW dan para sahabat, maka Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat ini, hujja ma'amra'atik, pergilah kamu haji temani istrimu. Ya, padahal hajinya di saat tersebut haji dalam keadaan aman, tapi Rasulullah SAW tetap memerintahkan kepada sahabat ini untuk menemani istrinya. Oleh karena itulah kata para ulama, yang kita dengarkan fatwa mereka, ya seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan para ulama yang lainnya ada di Madinah, para ulama besar, mereka mengatakan ketika seorang perempuan meskipun dia sudah punya biaya tapi tidak punya mahram, maka dia termasuk yang tidak mampu. Tidak mampu menunaikan ibadah haji karena dia tidak punya mahram. Nah, Ustaz, ada pernyataan kebanyakan Ustaz yang ditentang karena berbicara tauhid dan akidah tidak seperti Ustaz Sunnah yang berbicara tentang seputar fadilah amal dan akhlak. Apakah pernyataan tersebut benar? Bukankah akhlak yang baik itu termasuk kesempurnaan iman? Pada kenyataannya, beberapa Ustaz kita yang ditentang juga yang bukan terkenal keras dalam menyampaikan masalah tauhid dan sunnah. Ya, ala kulli hal, dakwah itu tidak diukur dari jumlah pengikut yang banyak, juga tidak dijadikan ciri kesalahannya adalah kalau ditentang. Dakwah para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam ditentang. Yang penting dia menyampaikan dengan benar masalah akhlak penting dan dibutuhkan. Cuman jangan melalaikan dan jangan menjadikan prioritas tauhid sampai terkalahkan. Menyampaikan masalah tauhid, menerangkan tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita yakini kalau dia benar-benar adalah ustadz yang sunnah, yang faham ilmu agama, pasti dia akan memberikan porsi yang benar dalam masalah kewajiban menyampaikan tauhid, kewajiban mengingkari perbuatan syirik, ya. Jadi masalah ujian-ujian itu ya diperbaiki. Seorang dai sunnah, ya, tentu saja kita harus memberikan udzur kepadanya karena bagaimanapun dia sudah berusaha untuk menyampaikan, adapun kalau dia ada kesalahan sedikit, mungkin salah dalam masalah cara penyampaiannya, maka diluruskan. Bukan berarti menyalahkan dakwanya. Dia sudah belajar, dia sudah pernah bertemu dengan para ulama dan sudah mengkaji. Tentu kita bersangka baik kepadanya. Dia menyampaikan sesuai dengan ilmu yang ada pada dirinya. Adapun yang salah, ditegur dan diluruskan insyaallah. Barakallahu fikum. Baik, sampai di sini kajian kita insyaallah di malam hari ini. Kita akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.